بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan في الصحيح أي الصحيح البخاري في dalam الصحيح yaitu الصحيح البخاري demikian pula صحيح مسلم يؤذيني يتنقصني menggangguku yaitu mencelaku يسُبُّ الدَّهْرَ أي يَذُمُّهُ وَيَلُومُهُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ الَّتِي تَنْزِلُ yaitu mencela masa. Yasubbu, yadhummu, yalumu ini dalam bahasa kita semakna mencela. Tatkala didapati musibah-musibah yang turun menimpanya. Wa ana ad-dahru dan akulah masa ai sahibud dahri. Wa mudabbirul umuri allati yansibunaha ila dahri, yaitu akulah pemilik masa dan pengatur seluruh urusan, seluruh perkara yang mereka nisbahkan kepada masa. Jadi kalimat wa ana dahru bukanlah maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla sama dengan waktu, masa, zaman. Tidak. Akan tetapi maknanya adalah sahibud dar, mudabbirul umur. Uqallibul layla wan nahara, aku membolak-balik siang, malam dan siang. Bil mu'aqabati bainahuma, dengan mu'aqabah antara keduanya. Apa makna mu'aqabah? Yaitu mendatangkan salah satunya setelah yang lainnya. Dengan bahasa kita, mempersilih gantikan antara keduanya. Wa ma yajri fihima min khairin wa syarrin, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, aili muslimin wa ghairihi, yaitu riwayat al-imam muslim dan yang selain beliau, fa inna allaha huwad dahru, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal dialah masa. Ai maksudnya, huwal ladhi yujri fihi ma aradahu min khairin wa syarrin, yaitu dialah Allah Azza wa Jalla yang memberlakukan di dalamnya, di dalam masa, segala sesuatu yang dikehendakinya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini. يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. رسول صلى الله عليه وسلم meriwayatkan dari Rabbnya عز وجل. أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص. Bahwasanya orang yang mencela masa, tatkala turun musibah-musibah dan perkara-perkara yang dibenci, hanya saja dia mencela Allah Azza wa Jalla dan mengganggunya dengan celaan. Li'annahu subhanahu huwa alladhi yujri hadhihi al-af'ala wahdahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dialah yang memberlakukan perbuatan-perbuatan ini. Wad-dahru innama huwa khalqun musakharun. Sementara masa hanyalah makhluk yang ditundukkan. Wa zamanun tajri fihi al-hawadithu bi amrillahi ta'ala. Dan hanyalah waktu yang terjadi di dalamnya kejadian-kejadian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab, anna fihi anna man sabba ad-dahra faqad adha Allah, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat faedah, barang siapa mencela masa maka sungguh ia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ai tanaqqasahu, yaitu mencela Allah Azza wa Jalla. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, tahrimu sabbid dahri, diharamkannya mencela masa dengan perincian yang telah berlalu dalam pertemuan sebelum ini. Athaniyatu, yang kedua, wujubul imani bil qada'i wal qadari, wajibnya beriman dengan takdir. Athalithatu, yang ketiga, anna ad-dahra khalqun musakharun, bahwasanya masa adalah makhluk yang ditundukkan. Arabi'atu, yang keempat, annal khalqa qad yu'dhuna Allah bitanaqqusi wa la yadurrunahu, bahwasanya makhluk terkadang mereka mengganggu Allah Subhanahu wa taala dengan celaan dan mereka tidaklah memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu tasammi biqadil qudati wa nahwihi, bab memberi nama dengan qadil qudati, hakimnya para hakim dan yang semisal dengannya. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, di dalam as-sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna'as min 'indallahi rajulun tasamma Malik al-Amlaki, sesungguhnya nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang dinamai dengan rajanya para raja. La malika illallahu, tidak ada penguasa yang hakiki kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Qala Sufyanu, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, mithlu Shahan Shah, akan datang di dalam syarah bahwasanya ini adalah bahasa selain bahasa Arab yang maknanya sama dengan Malikul Amlak. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lainnya, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Dari dalam riwayat yang lain, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan orang yang paling buruk. Qauluhu akhna'u ya'ni awdu'a, ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, akhna'u bermakna yang paling rendah, paling hina. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu anna at-tasammiya bismin fihi musyarakatun lillahi fit ta'zimi syirkun fir rububiyyati, Penjelasan bahwasanya menamai dengan suatu nama yang di dalamnya terdapat persekutuan dengan Allah di dalam pengagungan merupakan syirik di dalam rububiyah. At-tarajimu, biografi-biografi Sufyanu huwa Sufyanu bin Uyainah bin Maimunin al-Hilaliyu. Sufyan, beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafidhun faqihun. Wulida bil Kufati sanata sab'in wa mi'atin min al-Hijrati an-Nabawiyyati. Dilahirkan di Kufah pada tahun 107 Hijriah, wa sakana Makkah. Tinggal di Makkah, wa mata fiha sanata 98 wa mi'atin min al-Hijrati an-Nabawiyyati rahimahullahu. Dan beliau meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Wa nahwihi ay nahwi qadil qudati. Mithli hakimil hukami wa sultanis salatini wa sayyidis sadati. Yaitu semisal dengan qadil qudah seperti hakimil hukam, semakna hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa, dan pemimpinnya para pemimpin. Fis sahihi ay fis sahihaini, di dalam as-sahih, yaitu di dalam sahihain. Yusamma mabniyun lil majhuli, yusamma, yaitu dalam riwayat yang lain, ya. Di dalam matan tasamma, dalam riwayat yang lain yusamma, dinamai dengan mabniyun lil majhuli ay yud'a bidzil bidzalika wa yardha bihi, yaitu dipanggil dengan nama tersebut dan ia ridho dengan panggilan tersebut. Wa fi ba'dir riwayati, dan di dalam sebagian riwayat tasamma bitta'i ay sama nafsahu bidzalika, yaitu menamai dirinya sendiri dengan nama tersebut. Al-amlaku jam'u malikin bikasri lami. Al-amlak jam' malik dengan mengkasrah lam. La malika illallahu. Tidak ada penguasa yang hakiki kecuali Allah. Hadza raddun ala man fa'ala dhalika bi annahu wad'a nafsahu syarikan lillahi fima huwa min khasa'isihi. Ini merupakan bantahan kepada orang yang melakukannya dengan bahwasanya ia telah meletakkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Di dalam perkara yang termasuk di antara kekhususan-kekhususan Allah Azza wa Jalla. Syahan syah huwa ibaratun 'indal 'ajami 'an malikil amlaki. Itu merupakan ungkapan di kalangan orang-orang non-Arab tentang rajanya para raja. Wa hadha tamthilun la hasrun. Dan ini adalah penyebutan contoh syahansyah, bukan pembatasan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, aili muslimin fi sahihihi, yaitu riwayat al-Imam Muslim di dalam sahihnya, aghyadhu rajulin al-ghaydhu mithlul ghadabi wal-bughdi. Al-ghaidhu seperti ghadab, marah, dan al-bughd, benci. Ay annahu yakunu baghidan ilallahi. Yaitu ia dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Akhbathuhu ay abtaluhu. Yaitu nama yang paling, atau orang yang paling batil, ay yakunu khabithan 'indallahi maghduban 'alaihi, yaitu buruk di sisi Allah dan dimurkai. Sudah ketemu? Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdu'an nasi inda Allahi azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-azamati wal-kibriya illati la taliqu illa billahi. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya manusia yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menamai dirinya dengan nama yang membawa makna pengagungan dan kesombongan, yang tidak layak kecuali hanya bagi Allah. Kamalikil muluki, seperti rajanya para raja. Li'anna hadha fihi mudahatun lillahi, karena sesungguhnya hal ini padanya terdapat perbuatan menandingi Allah Azza wa Jalla. Wa sahibuhu yadda'i li nafsihi au yudda'a lahu annahu niddun lillahi, dan pemilik nama tersebut mengklaim untuk dirinya atau diklaim bagi dirinya bahwasanya ia adalah sekutu, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Falidhalika sara al-mutasammi bihadzal ismi min abghadin nasi ila Allah wa akhbathihim 'indahu. Maka karena itulah orang yang menamai diri dengan nama ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jal dan paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Annahu yadullu ala tahrimi tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bahwasanya hadith tersebut menunjukkan diharamkannya menamai diri dengan qudat, dengan qadil qudah, hakimnya para hakim, wa nahwihi, dan yang semisal dengannya, qiyasan ala tahrimi tasammi bi malikil mulukil waridi dhammuhu wa tahdhiru minhu. Dikiaskan kepada diharamkannya menamai dengan nama rajanya para raja, yang datang celaan terhadapnya dan peringatan darinya di dalam hadis yang kita baca tadi. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, tahrimu tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Diharamkannya menamai dengan qadil qudah dan yang semisal dengannya. Al-thaniyatu, yang kedua, wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala. Wajibnya memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalithatu, yang ketiga, al-hathu ala tawadu'i wa ikhtiyaril asma'il munasibati lil makhluqi wal alqabil mutabiqati lahu. Hasungan untuk bersikap tawadu' dan memilih nama-nama yang sesuai bagi makhluk serta julukan-julukan yang cocok baginya. Munasibah dan mutabiqah ini kurang lebih semakna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama dalam rangka hal tersebut, dalam rangka memuliakan nama-nama Allah. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. Dari Abu Suraih radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu beliau diberi kunyah dengan Abul Hakam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam, dan kepada Allah lah azza wa jalla kembalinya seluruh hukum. Faqala, maka Abu Shuraih mengatakan, inna qawmi idha akhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku, apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, mereka mendatangiku, maka aku pun memutuskan perkara di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini. Maka dua kelompok tersebut yang berselisih ridho. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ma ahsana hadha, betapa baiknya hal ini. Fama laka minal waladi, siapa nama anakmu? Fakultu, maka aku mengatakan, Shuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Shuraih, Muslim dan Abdullah. Qala, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu Shuraihun, aku mengatakan Shuraih. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fa anta Abu Shuraihin, kalau begitu engkau adalah Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Dan hadis ini ya ikhwan, dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 4955. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد, أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد, bahwasanya memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama dalam rangka hal tersebut termasuk perealisasian tauhid. At-tarajimu biografi-biografi Abu Suraihin ismuhu Hani'u bin Yazidin, Hani'u bin Yazidah Al-Kindiyu Sahabiyun. Abu Shuraih namanya adalah Hani' bin Yazid Al-Kindi, seorang sahabi. Nazal al-Kufah, tinggal di Kufah. Watufiya bil Madinati, dan wafat di Madinah sanata 68 minal hijratin nabawiyati radiyallahu anhu, pada tahun 68 hijriyah radiyallahu anhu. احترام اسماء الله اي تعظيمها تعظيمها yaitu mengagungkan nama-nama Allah. واحترمه رعى حرمته وهابه. احترامه maknanya menjaga kehormatannya dan mengagungkannya. Habahu yaitu ajallahu, a'azzamahu, memuliakan, mengagungkannya. Taghyiril ismi, merubah nama, ay tahwilihi wa tabdilihi wa ja'li ghairihi makanahu. Tahwil, tabdil, ya, semakna dengan taghyir, ya, merubah, mengganti nama dan menjadikan nama yang lain di tempat nama tersebut, yaitu merubahnya. Min ajli dzalika ay li ajli ihtirami asmaillah, yaitu dalam rangka memuliakan nama-nama Allah. Yukna al-kunyatu ma suddira bi abin aw ummin. Al-kunyah itu yang diawali dengan ab atau ya, abu fulan atau ummu fulan. Sebagian ahli bahasa Arab menambahkan ibnu fulan itu termasuk kunyah. Ibnu fulan. Jadi abu fulan, ummu fulan, ibnu fulan termasuk kunyah. Al-hakamu min asma'illahi ta'ala. Al-hakam termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-hakimu alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu. Dan makna al-hakam yaitu yang menghukumi, yang apabila menghukumi maka hukumnya tidak bisa ditolak. Wa ilaihi al-hukmu ay al-faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirati. Kepadanya lah kembali hukum, yaitu memutuskan perkara di antara para hamba di dunia maupun akhirat. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ila akhirih, sampai akhirnya, ay ana lam ukanni nafsi bihadhihi al-kunyati wa innama kannani biha qaumi. Yaitu aku tidaklah memberi kunyah diriku dengan kunyah ini. Yaitu bukan saya yang memberi kunyah ini kepada diri saya. Hanya saja kaum kulah yang memberiku kunyah ini. Yaitu Abul Hakam. Ma ahsana hada, betapa baiknya ini, ay al-islahu bainan nasi wal hukmu bainahum bil insafi wa taharril adli, yaitu mendamaikan di antara manusia, menghukumi di antara mereka dengan sikap adil, dan menyengaja untuk bersikap adil. Fa anta Abu Shuraihin, engkau adalah Abu Shuraih, kannahu bil akbari ri'ayatan li'annahu awla bidhalika. Rasul alaihi salatu wassalam memberi kunyah Abu Shuraih dengan anaknya yang paling tua, karena dialah yang paling berhak, karena paling tua. Wallahu ta'ala a'lam بالصواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.